mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu. Cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu, dapatkah ku simpan rasa itu? Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan kenyataan.